Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di sore hari ini kita akan membacakan kitab ataupun keterangan dari keterangan para ulama yang menyebutkan tentang al-yaumul akhir, hari akhir atau hari kiamat, yang mana keimanan terhadap al-yaumul akhir ini merupakan min arkanil iman, diantara rukun-rukun iman yang harus dipercayai, diyakini oleh setiap muslim. Tidak seperti orang-orang kafir bahwa mereka tidak meyakini tentang hari kiamat atau hari kebangkitan. Setelah meninggalnya mereka dari alam dunia ini, maka berakhir pula segala urusan mereka. Tetapi kaum muslimin meyakini bahwa setelah meninggalnya seseorang di alam dunia akan terus berlanjut alam barzah, naam, dan berakhir terhadap dua tempat bagi manusia atau jin dan manusia, imma fil jannah wa imma fil nar. Maka di sini kita akan menyebutkan usul salah satu usul, kemudian diberi keterangan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan wal yaumul akhir. اليوم الاخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. اليوم الاخر adalah yaumul qiyamah, yang mana di saat itu manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Yaumul ba'ats. Wa sumiya bidzalik, hal itu dinamakan seperti itu li'annahu la yaum ba'dahu, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Di dalam dunia ini tidak ada lagi hari setelahnya. Jadi tidak ada lagi kondisi manusia untuk beramal di saat itu, tetapi tinggal menerima dari amalan mereka di alam dunia, dihisab dan diberi balasan. Haitsu yastaqarru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Maka masing-masing akan istaqor, akan menetap ahlul jannah di tempat-tempat mereka, dan demikian pula ahlun nar akan menetap pula di tempat-tempat mereka. Ini tentang yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu salah satu umurin, Maka beriman kepada hari akhir ini terkandung di dalamnya tiga hal atau tiga perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, al-imanu bil ba'ats. Kita mengimani, meyakini adanya al-ba'ats, adanya kebangkitan atau dibangkitkan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis-sur. An-nafhati tsaniyah, yaitu dihidupkannya manusia, dihidupkan yang mati setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Nah, sangkakala yang pertama hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Kemudian ketika sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua, maka orang yang telah mati tadi dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakumun nasu li rabbil alamin, maka manusia di saat itu akan bangkit menghadap Rabbul alamin. Ya, ini di padang mahsyar. Sejak manusia diciptakan sampai yang terakhir diciptakan, mereka akan menghadap Rabbul alamin. Khufatan ghair muntairin, dalam keadaan ya, telanjang kaki, ini tidak memakai alas kaki. Uratan ghair mustatirin, tidak berpakaian, ini tidak tertutup pakaian, tidak berpakaian. Ghurlan ghair muhtatinin, mereka dalam keadaan tidak dikhitan. Ini kondisi manusia di saat mereka menghadap Rabbul Alamin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana awal mula kami menciptakan, kemudian na'iduh, kami akan mengembalikan mereka sebagaimana awalnya. Ya, ketika kita dalam keadaan lahir, na'am, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Maka ketika nanti dikembalikan pada yaumul qiyamah, seperti ini pula. Wa'adan alaina, dan itu janji kami, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar melakukannya. Wal ba'tsu haqqun tsabitun dalla alaihi alkitab was sunnah. Maka yang namanya hari kebangkitan ini hak, tsabitun, ya, ada di dalam alkitab was sunnah dan ijma' al muslimin, kesepakatan muslimin. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu lamayyitun, benar-benar menjadi mayat, ya, dalam keadaan mati. Kemudian sesungguhnya kalian pada yaumul qiyamah tub'atsun, akan dibangkitkan kembali. Jadi harus kita yakin dan percaya yang seperti ini, bahwa manusia akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumul qiyamah khufatan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada yaumul qiyamah dalam kondisi tidak beralas kaki, ya, dan tidak dikhitan. Naam. Tidak disunat. Muttafaqun muttafaqun alaih. Wa ajma'al muslimun ala thubutih, maka telah sepakat muslimin tentang tetapnya perkara ini. Wa huwa muqtadul hikmatu haitsu taqtadi ay yaj'alallahu ta'ala li hadhil khaliqah mu'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala al-sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dan ini adalah merupakan ketentuan hikmah, yang mana ketentuan itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan terhadap ciptaannya ini ma'adan, ada tempat berakhir, tempat kembalinya. Yaumul mi'ad, kita ini ada tempat kembalinya. Yujazihim, dengan tujuan mereka akan diberi balasan. Yang baik diberi yang baik, yang buruk diberi yang buruk. Atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kewajiban pada mereka melalui lisan-lisannya para rasul. Allah telah mewajibkan kepada manusia sesuai dengan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira, menyangka bahwa kami menciptakan kalian abasan, sia-sia, dan sesungguhnya kalian tidaklah dikembalikan kepada kami? Nah, apakah manusia menyangka seperti ini? Allah menciptakan manusia hanya sekedar menciptakan begitu saja, tanpa ada tujuan yang mulia. Sementara di ayat yang disebutkan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'minun ayat 115. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah menyebutkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi farada 'alaikal qur'an la radduka ila ma'adin. Al-Qasas ayat 85. Sesungguhnya zat yang mewajibkan kepadamu Al-Qur'an, la radduka ila ma'adin, sungguh-sungguh akan mengembalikan anda kepada ma'adin, ya, tempat kembali atau tempat yang terakhir. Al-Qasas ayat 85. Ini yang pertama, ya, beriman kepada hari akhir mengandung tiga hal. Hal yang pertama, mengimani tentang al-ba'ats, bahwa manusia ini akan dibangkitkan. Maka kalau kita sudah mengimani bahwa kita ini akan dibangkitkan, maka kita harus bersiap-siap. Naam. Kita harus bersiap-siap, mau tidak mau harus bersiap-siap. Karena suatu saat malaikat al-maut akan datang kepada kita dalam keadaan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Naam. Dia dikasih tahu, saya nanti setahun lagi saya mendatangi pian cabut nyawanya. Tidak ada pemberitahuan seperti itu, tidak ada. Nah, kalau sudah waktunya, kadang kita lagi santai, lagi sendok guru, lagi main-main, situ itu ternyata berakhir sudah kehidupannya. Asani yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jazai. Kita harus beriman dengan yang namanya al-hisab wal jaza, dihisab dan diberi balasan. Ini yang kedua. Yuhasabul abdu ala amali. Seorang hamba akan dihisab tergantung dari amalannya. Akan dihisab amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yujaza alaih, dan dia akan diberikan ganjarannya padanya. Wa qad dalla ala dzalikal kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin, dan telah ditunjukkan hal itu berdasarkan Alkitab wa sunnah dan kesepakatan muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, dan sesungguhnya atas kamilah atau kewajiban kami untuk menghisab mereka. Menghisab hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithla wa hum la yudlamun. Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dia akan diberi ganjaran sampai 10 yang semisalnya. Naam. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis sampai 700 lipat, sampai berlipat-lipat kebaikan ketika mengamalkan kebaikan. Kullu bani Adam yudha'af. Setiap anak Adam ini akan diberi ganjaran yang berlipat-lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Ya, puasa nanti yang membalasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya pahala ganjaran orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang datang dengan membawa dosa sayyi'ah, satu keburukan, tidaklah dibalas melainkan hanya satu keburukan. Jadi ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan 10, ketika berbuat keburukan tidak dibalas melainkan hanya satu keburukan. Dan mereka tidaklah didzalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Layudlamun. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadaul mawazinal qist li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina. Al-Anbiya ayat 47. Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada yaumul qiyamah, maka tidak ada satu jiwa pun terzalimi di saat itu. Tidak ada. Sekalipun amalan itu hanya sebesar atau seukuran khordal, biji yang kecil. Habbatin min khordal, biji-biji yang kecil. Nah, sekalipun biji-biji senilai biji yang kecil, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha. Kami akan datangkan dengannya. Ini diperhitungkan. Ya, walaupun kecil nilainya, maka kata Allah, kami akan nilai itu. Kami akan datangkan dengannya. Wa kafa bin hasibi, dan kami cukuplah untuk menghisabnya. Ya, hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang seadil-adilnya. Sehingga angan-angan kita yang baik, beramal ini dan beramal itu, sebelum kita beramal baru berangan-angan dalam hati, itu sudah ditulis satu kebaikan. Baru berangan-angan, oh saya umpamanya mau kasih fulan, belum dikasih tapi dalam hati sudah ada angan-angan, ini sudah ditulis pahala yang sempurna, satu pahala yang sempurna. Apalagi sampai betul-betul ditunaikan, dilaksanakan, maka diberi ganjaran berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yudnil mu'min fayadu alaihi kanfahu wa yastarahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, ya, yudnil mu'min, mu'min ini didekatkan, lalu diletakkan padanya penghalang atau penutup. Fayaqul, lalu dikatakan kepadanya, ata'rifu dhanba kadza, apakah engkau kenal atau tahu dosa seperti ini? Fayaqul na'am, ay rab, maka hamba yang mukmin mengatakan, iya, saya dulu pernah melakukan dosa itu di dunia. Jadi diperlihatkan di saat dia berbuat dosa di alam dunia, di akhirat nanti diperlihatkan apakah sampean atau pian di dunia beramal seperti ini, dalam keadaan dia tertutupi, tidak dibuka di halayak ramai, ditutupi. Kemudian ditanya, apakah anda pernah berbuat dosa seperti ini dalam dunia? Dia mengatakan, iya, saya pernah melakukan dosa itu. Ya, idza qarrahu bi dzunubihi, dia mengakui, menetapkan dosa-dosanya itu. Wa ra'anna qad halak, maka setelah dia tahu dosa-dosanya ini, maka dia melihat sudah binasa sudah saya ini. Dosa-dosa ini ditampakkan. Ditampakkan. Apakah kamu melakukan dosa ini? Iya, saya melakukan itu. Sehingga dia melihat, wah sudah, ya, saya akan binasa, halak. Qala, maka ya, sini Nabi menyebutkan atau Allah menyebutkan, qad satartuha alaika fid dunya, maka sungguh saya telah menutupnya padamu di alam dunia. Jadi kesalahan-kesalahannya tadi yang sudah ditampak oleh Allah, diperlihatkan, ya, dia mengakuinya, ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditutupi. Sementara seorang mukmin menyangka bahwa sudah binasa dengan dosa-dosa yang dilakukannya dan terekam di saat itu, ya, artinya dibuka kembali karena yang dilakukan. Wa ana aghfiruha lakal yaum, maka pada hari ini saya mengampunimu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya hari ini mengampunimu. Fayuta kitabu rabbihi kitab hasanati, lalu dia diberikan kitabnya yang baik. Ini kalau dia seorang mukmin. Naam, seorang mukmin itu kadang juga terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa. Naam. Sehingga di sini dia seorang mukmin yang diterima dosanya oleh Allah, yang ditutupi dosa-dosanya, sehingga dia diampun dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu diberikan kitabnya, kitab kebaikannya. Wa ammal kuffar wal munafikun, adapun jika dia seorang kafir dan munafik, ya, pura-pura menampakkan keislaman tetapi di dalam hatinya kekufuran, yunada bihim ala ru'usil khalaik, maka tidak ada lagi istilah tutup menutup, langsung, ya, dipanggil namanya, semua yang ada di tempat itu mengetahui kondisi orang itu. Kalau tadi seorang mukmin ditutupi kemudian ditanya baik-baik, tapi kalau orang kafir yang munafik, langsung dipanggil, disebutkan namanya fulan fulan, ya, ya, di banyak manusia atau hamba-hamba yang di saat itu. Haulail ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka-mereka inilah yang dahulu di dunia mendustakan tentang Rabb mereka. Tidak percaya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alal dzalimin. Tahuilah laknat Allah atas orang-orang yang berbuat zalim. Allahul musta'an. Kondisi orang-orang kafir, orang munafik, ya, yang pura-pura dalam keimanannya, tidak sungguh-sungguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaan mereka pada yaumul qiyamah. Wa sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man hamma bihasanatin fa amilaha katabahu Allah indahu asra hasanatin ila 700 dhifin adafin katsira, wa anna na man hamma bi sayyatin fa amilha kataballahu sayyatan wahidatan. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ham, ya, dia berniat untuk kebaikan, berniat untuk melakukan kebaikan dan dia melakukannya. Jadi ada keinginan untuk melakukannya dan terwujud dia betul-betul lakukan, maka Allah akan menulisnya di sisi Allah 10 kebaikan sampai 700 lipat, sampai berlipat-lipat yang banyak. Jadi kita berangan-angan mau baca Al-Quran dan ternyata betul kita lakukan baca Al-Quran, ya, maka itu akan diberi pahala 10 kebaikan sampai 700 lipat kebaikan sampai berlipat-lipat kebaikan. Atau berangan-angan saya akan memberi anak yatim barang atau apa, kemudian betul-betul terwujud, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Tetapi barang siapa yang punya ham keinginan untuk keburukan, fa'amilah, dan terwujud dia melakukan keburukan itu, maka Allah hanya menulisnya 1 keburukan, tidak dilipat gandakan. Ini maha rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia, ya, sampai masuk di dalam neraka, berarti di dalam dunia tidak ada angan-angan yang baik. Tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Naam. Tidak ada keinginan untuk berucap syahadat la ilaha illallah dan mempertahankannya. Tetapi betul-betul dalam dunia kufur dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, ini yang barangkali yang kita bisa baca untuk mengisi kosongan yang ada ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian untuk semangat dalam beramal terlebih di bulan Ramadan ini. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang betul-betul kesempatan ini, sehingga dengan demikian kita pun mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.